dong aku tekan doang nanti sing misaki nyawa kang mas aku percaya kowe ra gampang kena godo bebarengan joko ati ojo ngasih ngelarani ya mong siji ya mong kowe tekan mati. Oh, saya drogan di sini.